Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang disokong atau didukung oleh tim terjemah Safir Al-Azhar yang mengabdi kepada agama nusa dan bangsa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita pada hari ini sungguh sangat menarik. Masih di bulan suci Ramadan dan menyambut hari raya nantinya, tentu ada adab, adab memakan dan meminum, adab berpakaian yang sopan dan santun tentunya. Lebih tepatnya kita mengkaji ayat 31 dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini panggilan mulia bagi kita semua sebagai anak Adam. Kenapa anak Adam? Tidak ya ayuhan nas? Karena pakaian sangat erat kaitannya dengan aurat yang terbuka pada saat Adam memakan buah khuldi. Nah, maka di sini harus ditutup. Jadi disebutkan khuzu zinatakum. Umat Islam tidak saja asal berpakaian, tetapi pakailah yang indah ketika memasuk masjid. Ini terkadang Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar, kalau pakaian untuk ke masjid ini asal-asalan. Makanya umat Islam itu setiap Jumat, di mana di situ ada sholat berjamaah, ulama-ulama kita mengatakan, pilihlah pakaian yang terbagus, kalau bisa warnanya putih, bersih, dan pakai parfum kalau bisa. Mandi sunat Jumat sehingga datang ke sana itu bagaikan pengantin baru. Nah, ini dia. Tetapi di sini disebutkan jangan berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan ini bagaimana Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar? Karena standar berlebih-lebihan satu orang dengan yang lain itu berbeda. Ada orang yang membeli baju 1 juta itu biasa bagi dia karena dia punya triliunan. Tidak berlebih-lebihan. Tetapi ada juga orang yang uangnya tidak ada, dia beli baju mahal sehingga dikatakan berlebih-lebihan. Apa lebih jelasnya standar berlebih-lebihan, Ustaz Safiar, pakar pendidikan Islam ini? Orang yang berlebih-lebihan berarti tidak bisa menempatkan pada tempatnya, Ustaz. Porsinya tak tahu dia. Besar pasak daripada tiang. Iya, bisa dibilang katakan demikian. Jadi sebenarnya orang yang bisa berlaku adil sebagaimana kajian kita ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan porsinya, kan begitu. Kalau dia badannya memang harus menghabiskan uang 20 juta, itu tidak dikatakan berlebih-lebihan. Memang kebutuhannya 20 juta. Sementara orang yang 1 juta kebutuhannya pingin 20 juta, itu baru orang yang berlebih-lebihan. Tapi kalau kepingin saja kan enggak masalah. Kepingin boleh, kan begitu ya. Tapi kalau yang memang bukan bawaan badan dia, ah ini berarti berlebih-lebihan. Kan begitu. Ustaz Fajrul Haq. Di dalam bulan suci Ramadan, terkadang banyak makanan yang mubazir. Tidak saja di rumah, terkadang di masjid pun demikian. Mungkin di awal-awal itu ada kemubaziran. Karena apa? Begitu imsak, itu makanan sudah tidak bisa dimakan. Dan untuk esok hari sudah tidak mungkin layak dimakan lagi. Bagaimana mensiasati kulu wasrobu wala tusrifu? Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Di dalam suasana bulan suci Ramadan ini, siasatnya yang pertama, Ustaz Zainal, pertama kita harus mengatakan bahwa ini yang kita dapatkan hari ini, hidangan yang dapat kita dapatkan hari ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasakan itu amanah, maka kita harus pakai sebetulnya, pakai sebaik-baiknya gitu. Artinya jangan sampai kita itu makanan pikiran kita lebih, tapi ketika makan sedikit. Makanya ketika itu terjadi, maka perlulah diantisipasi untuk hari-hari selanjutnya. Iya, jadi prinsipnya memang dia mau makan sesuai dengan porsinya. Iya. Tetapi rupanya makanan itu banyak sehingga dia tidak mungkin menghabiskan semuanya. Iya. Kalau dihabiskan semuanya, nggak bisa sholat subuh pula nanti. Betul. Atau nggak bisa sholat terawih. Kalau tidak dimakan, mubazir. Nah, bagaimana mensiasatinya selain kata Ustaz Fajrul tadi, Ustaz Sapian? Mungkin ada tahapan-tahapan, Ustaz, ya. Saya contohkan mungkin karena kita kebiasaan ini, Nabi menyatakan dalam satu riwayat maksudnya gini, kalau bisa berbuka itu jangan yang lauknya utama, manisan dulu, begitu ya. Baru nanti selang dengan berapa waktu, berapa jam, baru kita makan. Saya rasa bisa itu habiskan begitu. Dalam artian bukan kita harus semua 4 sehat 5 sempurna kita hantam itu saja. Itu salah, membuat kita jadi apa? Penyakit itu. Penyakit. Jadi ada tahapan kan gitu ya. Atau prinsipnya begini, Ustaz Fajrul, Ustaz Safiar, bahwa sebenarnya kita sudah harus berpikir cerdas. Bulan Ramadan ini bukanlah bulan konsumtif. Sehingga makanan yang tidak pernah ada di bulan lain, di bulan Ramadan itu ada. Karena apa? Karena kita menganggap ini bulan konsumtif. Kalau nggak bulan Ramadan kita puas-puasi, bulan lain tidak ada. Padahal Ramadan itu terkait rapat dengan imsak, menahan diri, menahan selera. Bukan berarti siang hari boleh ditahan, malam dipuas-puasin. Saya rasa tidak. Seperti di Malaysia, suatu hal yang menarik, bagi jemaah yang ingin bersedekah ke masjid, itu cukuplah uang cash. Biar panitia masjid yang membelinya. Supaya jangan sampai ada makanan mubazir. Walaupun memang sah puasa dan bersedekah itu dapat pahala, tetapi ketika itu mubazir, Allah tidak suka. Nah, bagaimana Ustaz? Tapi Fajrul Haq, kalau melihat, kita melihat di tempat kita ini di Indonesia, Ustaz, kadang-kadang ada yang cocok untuk membagikan makanan karena makanan itu habis setiap saat. Ada yang seperti itu. Kalau memang begitu keadaannya, nggak jadi masalah. Silahkan. Intinya adalah jangan jadikan sesuatu itu mubazir. Sehingga kita tidak dapat mampu makannya, sehingga orang lain pun tak ada lagi mau yang kita berikan. Nah, inilah intinya. Jadi intinya sebetulnya bukan, ini kan masalah teknisi saja kan, gitu. Jadi ada yang ingin saya tanyakan, Ustaz, di sini. Ketika Allah berfirman waqulu washrabu, ini kadang-kadang orang bertanya, Ustaz, ini dalam ayat Quran kan makan dulu baru minum. Ini kenapa minum dulu baru makan? Nah, gitu. Kira-kira macam mana penjelasan dari ayat Al-Quran ini? Iya, prinsipnya manusia itu diperintahkan untuk memakan karena memang makanan itu pekerjaan yang tidak rutin. Dia jelas ada 3 kali kita makan atau 5 kali masyarakat yang lain memakan gitu. Ada waktu duha dan waktu asar. Minum itu kapan saja mungkin kita minum. Jadi di sini ada perintah yang dari zin apa? Khuzu zinatakum, yang mungkin ini suatu hal yang istimewa. Habis itu makan yang agak berat, baru minum yang agak ringan. Jadi dimulai dari pekerjaan yang lebih maksimal dulu, yang lebih perlu diperhatikan, baru kemudian tadarus kepada yang mungkin bisa sambilan dan sampingan. Walaupun bukan berarti minum itu sampingan, tetapi itu minum bisa dibuat kapan saja. Kapan saja. Berarti, tidak harus 5 waktu tadi. Berarti yang ini nggak tertib maksudnya di sini, Ustaz. Iya, tidak tertib. Iya. Suatu hal juga yang menarik, Ustaz Fajrul, Ustaz Safiar, bahwa di bulan suci Ramadan ini kita harus merubah pola pikir hidup kita, bahwa kalaulah di bulan lain kita menghabiskan 1 bulan 1 juta dan itu habis untuk keluarga saja, sekarang dalam rangka menahan, kita coba rumah tangga kita mengeluarkan uang cuma 500 ribu, dan 500 ribunya kita sedekahkan, baik dalam bentuk uang kontan ataupun dalam bentuk konsumtif makanan tadi. Itulah makna Ramadan, yang artinya menahan. Kita tahan selera kita untuk kita bagi kepada orang lain. Memang sangat menarik sekali nih, Ustaz. Ketika Allah berfirman khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Terus itu kita kan diperintahkan untuk berpakaian indah kan, gitu. Setelah itu Allah suruh kita makan, kalau nikmati apa yang hasil bumi ini kan. Washrabu, minumlah gitu. Tapi ditekankan Allah di sini wala tusrifu. Nah, ini di sinilah yang membatasi kita. Berpakaian kita pun sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan Allah. Menariknya, jangan dijadikan materi kehidupan dunia ini kita syariatkan sehingga melebihi daripada apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Iya benar. Menariknya di bulan Idul Fitri nantinya, di bulan Syawal, kita menemukan orang berpakaian indah, tetapi tidak sesuai dengan syariat. Misalnya apa? Dia pakaian berjilbab, baju, tapi transparan, nampak semuanya, Sofia. Nah, kayak dalam kaca gitu. Atau mungkin dia menutup aurat ini, tetapi ketat, kayak kue lepat gitu. Semuanya nampak lekuk tubuhnya. Betul dikatakan saya itulah menutup aurat. Terkadang di bulan Ramadan pun pada sholat terawih, anak-anak gadis kita, mudah-mudahan ibu bapak yang mendengar ini bisalah melarang di waktu, di sisa waktu Ramadan ini, untuk jangan membiarkan anak kita pergi dengan pakaian kuih lapis itu, apa kuih lepat itu kuih tadi lepat. Ya, atau pakaian yang menerawang, atau terutama di bulan Idul Fitri nantinya, atau hari kemerdekaan itu, bukan berarti kita boleh membuka aurat yang selama ini sudah kita tutup. Iya. Yang jelas tuntunan agama mengajarkan kepada kita, kita selalu berpakaian yang baik, pakaian yang bertakwa, apa hatinya baik, pakaiannya juga baik sesuai dengan syariat. Iya. Lebih enaknya, karena pembahasan sebelumnya tentang masalah ketakwaan itu merupakan cerminan, saya rasakan perlu dipertanyakan kalau orang dia pakai jilbab tapi ketat seperti kue lipat itu tadi, perlu ditanyakan hatinya itu bagaimana, mungkin suka hasad dan sebagainya. Ini karena cerminan dari pakaian ini juga cerminan dari hati kita. Ini nggak jauh kan, begitu. Selalulah kita mewaspadai bahwasannya agama itu memberikan satu jalan bagaimana orang seorang mukmin dan muslimah berpakaian. Kalau perempuan, jangan sampai pakaiannya itu apa? Matmadah. Yang pakaian apa dia ya? Yang sempit. Ini bukan pakaian, harus dia pakaian yang apa? Yang longgar, jangan sampai nampak transparan dan sebagainya. Jadi itulah kesimpulannya Ustaz. Ketika seseorang itu berpakaian berbentuk seperti kue lapis tadi itu istilahnya, itulah dikatakan itu dalam nilai agama itu, itulah namanya musyrik. Ibarat musyrik itu adalah orang yang berlebihan, melampaui batas. Dalam arti kata begini, contoh yang lain, ahli hikmah mengatakan begini Ustaz, kalau seandainya Gunung Uhud itu emas katanya kan, tapi ini dibelanjakan untuk kebaikan umat Islam, gitu kan, maka itu tidak dikatakan berlebihan. Tapi kalau satu dirham digunakan untuk maksiat, berjudi, perbuatan haram, itulah yang dimaksudkan adalah perbuatan yang berlebih-lebihan. Iya, benar sekali. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, kita menemukan di bulan Ramadan ini, sedekah sebanyak apapun, tidak ada istilahnya berlebih-lebihan. Betul, betul. Tetapi mubazir sedikit apapun, itu tetaplah disebut dengan berlebih-lebihan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh indah kajian kita, bahwa Islam itu bukanlah agama yang terkait rapat, terkait erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga Islam adalah agama muamalah, bagaimana berinteraksi sesama manusia dan berakhlak mulia bagi diri, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Pakaian, makanan, dan minuman harus diatur di dalam Islam, karena dia adalah bagian yang tidak terlepas dari akidah dan syariat Islam. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.